Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bisunnatihi ila midin. Pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita dan pembahasan kita tentang berbagai faedah-faedah ilmiah di dalam sejarah Islam, yaitu pada kesempatan ini yaitu tentang masa khalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau berlalu kita membahas tentang bagaimana perkembangan Islam di masa khalifahan Abu Bakar Siddiq anhu, kemudian di masa khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang kita sampai pada masa khalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana pula perjuangan beliau di dalam menjaga wilayah Islam, dan juga bagaimana pula perjuangan beliau di dalam menyampaikan dakwah Islam ke berbagai penjuru pelosok dunia. Di antaranya yang akan kita bicarakan adalah bagaimana perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam ke benua Afrika atau ke daerah Afrika, demikian pula ke arah Eropa, yaitu disebut dengan Jaziratul Qubrus, yaitu suatu kepulauan yang dihuni oleh banyak orang Romawi, yang di mana kepulauan ini berbatasan dengan daerah Syam dan juga dengan daerah yaitu daerah Anadol. Anadol ini adalah yaitu pertigaan pertemuan tiga benua Asia dan Eropa, ya, dan Afrika, Afrika. Taip. Itu daerah Turki, ya, yang sering orang-orang jalan-jalan ke sana, yaitu pertemuan tiga benua di sana. Jadi ini akan kita bahas kesempatan ini. Sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana pula Utsman bin Affan kembali menenangkan daerah-daerah yang mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Islam, dari wilayah Islam, seperti daerah yang kita bahas Azerbaijan, dengan diprovokasi oleh sisa-sisa dari pasukan wilayah Persia. Dan akhirnya Azerbaijan kembali tunduk di bawah wilayah Islam, dan mereka bersedia mengikuti perjanjian yang telah mereka buat bersama Huzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu. Kemudian juga bagaimana beliau menenangkan kembali dan merebut kembali usaha-usaha dari orang-orang penduduk yang ada di Skandinavia, ya, yang mencoba juga mereka meminta bantuan ke dari Romawi untuk mengembalikan wilayah mereka, ingin bebas dari wilayah Islam dan ingin melepaskan diri dari wilayah Islam. Akhirnya juga Utsman bin Affan berhasil kembali menguasai daerah tersebut dan kembali menjadi wilayah Islam dan kembali tenang, dan mereka kembali mengakui dan sebagai bagian dari wilayah Islam, dan termasuk menunaikan segala kewajiban-kewajiban yang memang kepada mereka, terutama membayarkan jizyah dan juga membayar berbagai upeti dan seterusnya. Kemudian juga Utsman bin Affan berhasil juga menjaga kedaulatan Islam di daerah Syam, di mana setelah meninggalnya Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Khattab, orang-orang Romawi mempersiapkan pasukan untuk mencoba kembali merorong kekuasaan Islam, merebut kembali bagian-bagian daerah Islam pinggiran daerah Syam, ya, karena mereka menganggap dengan meninggalnya Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Khattab, Islam menjadi lemah, pasukannya akan tidak akan mampu melawan pasukan Romawi. Namun akhirnya juga bisa ditaklukkan dan diusir oleh pasukan kaum muslimin di bawah khalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana pula ceritanya Afrika. Afrika, ya. Dalam bahasa Arab Afrika, bahasa kitanya Afrika. Daerah Afrika yang akan kita bicarakan di sini sekitar daerah Trablus, itu Trablus itu Tripoli bahasa kitanya. Kemudian itu termasuk daerah Libya, Aljazair atau Algeria dalam bahasa Inggrisnya, atau termasuk Maroko, yaitu, ya, Maroko yang dikenal dengan bahasa Arabnya itu Daulatul Maghrib. Nah, kemudian juga bagian dari daerah Tonja, ya. Nah, ini ada wilayah dikuasai oleh tetap bagian dari kekuasaan Romawi, tapi pemimpinnya namanya Jarjir, nama pemimpinnya Jarjir, ya. Nah, di masa Umar bin Khattab, sebetulnya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, pernah juga ingin memperluas kekuasaan Islam ke daerah Afrika, namun Amirul Mukminin Umar Khattab belum mengizinkan. Berikutnya di masa Khalifahan Utsman bin Affan, Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ya, berkeinginan untuk melanjutkan perjuangan Islam ke daerah Afrika. Maka setelah Amr bin As digantikan menjadi gubernur oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, termasuk juga diangkat oleh Utsman bin Affan sebagai panglima perang, yaitu panglima ABRI waktu itu, maka dia mengirim usulan kepada Utsman bin Affan untuk diizinkan memperluas kekuasaan Islam ke daerah Afrika. Ya. Pertamanya Utsman bin Affan ragu-ragu, maka akhirnya beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang ada di Madinah, dan akhirnya kebanyakan para sahabat menyetujui untuk dilakukannya perluasan Islam, menyebarkan Islam ke daerah Afrika. Akhirnya Utsman bin Affan menulis surat kepada Abdullah bin Abi Sa'ad bin Abi Sarah ini untuk mempersiapkan pasukan menuju Afrika. Ya. Sehingga di dalam pasukan yang ikut dalam perluas Islam ke Afrika ini, di dalam terdapat sahabat-sahabat yang sangat senior, di antaranya Abdullah bin Zubair, ya, Miswar bin Makhrama, Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Abi Bakar, Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, anak Amr bin Al-As, ya, ini sahabat-sahabat yang masyhur, ya, wa Yusur bin Abi Arta'ah Al-Amiri, dan juga Mu'id bin Abbas bin Abdul Muttalib, ini anak Abbas, namanya Mu'id bin Abbas bin Abdul Muttalib, dan Marwan bin Hakam, saudaranya Hawam bin Hakam, namanya Haris bin Hakam, dan Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab, ya, anak dari saudara Umar bin Al-Khattab, Zaid bin Al-Khattab adalah saudara Umar bin Al-Khattab, wa Asim bin Umar, ya, Asim adalah anak Umar bin Al-Khattab, dan Abdullah bin Umar, ya, termasuk Abdullah bin Umar, ya, ini melihat kita bagaimana sahabat-sahabat yang ikut adalah sahabat-sahabat yang senior-senior. Wa Abu Zu'aib Khuwailid bin Khalid Al-Hudali, ya, dan diangkat sebagai pembantu panglima perang saat itu adalah Abdullah bin Zubair. Akhirnya kaum muslimin dimotivasi oleh Utsman bin Affan untuk ikut bergabung ke dalam pasukan yang telah dipersiapkan untuk menuju Afrika, ya. Sehingga banyak dari para sahabat dari kota Madinah yang bergabung, ya, bergabung ke arah Mesir ke sana, karena Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah tinggal di Mesir. Setelah tentara itu sampai, pasukan ini sampai ke Mesir, di sana bertemu dengan panglima yaitu Ibn Abi Sarah dan mempersiapkan untuk bertempur. Kemudian mereka berjalan menuju Afrika. Ketika Sa'ad, ya, sampai di daerah namanya Barqah, itu berjumpa dengan Uqbah bin Nafi', ini pimpinan lain dari pasukan kaum muslimin, sehingga bergabung oleh kedua pasukan tersebut dan mereka menuju daerah Tripoli atau Trablis, ya, ke daerah barat. Awal ada Tripoli atau Trablis adalah bidaya dari kekuasaan Jarjir, yang nama rajanya Jarjir, kemudian berakhir sampai ke Tonja. Dan Jarjir adalah yaitu petugas ataupun gubernur yang diangkat oleh Heraklius, ya, di daerah Afrika. Sehingga dia mengirim selalu upeti kepada Romawi. Nah, tatkala Jarjir mendengar pasukan muslimin mengarah atau menuju daerah kekuasaannya, maka dia bersiap-siap untuk menghadapi pasukan muslimin dengan jumlah pasukan yaitu 120.000 pasukan berkuda, ya. Yaitu 120.000 pasukan berkuda. Ya, dan mereka bersiap-siap untuk menghadang pasukan kaum muslimin yang menuju Afrika. Jumlahnya sekitar pasukan Jarjir ini 120.000 pasukan berkuda. Tatkala kaum muslimin sampai sebuah tempat namanya Subaitalah, ya, di situ berjumpa kedua pasukan, ya. Subaitalah ini adalah ibu kota dari tempat kedudukan Jarjir dari penguasa atau apa namanya raja dari daerah Afrika ini, maka Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah mengirim utusan kepada Jarjir ini, sebagaimana kebiasaan kaum muslimin setiap mereka sebelum bertempur, sebelum memerangi sebuah daerah, ya, mereka menawarkan Islam kepada penguasanya. Tetapi Jarjir ini enggar, dan ditawarkanlah mereka untuk membayar jizya. Jarjir pun enggar, dan akhirnya maka tidak ada pilihan kecuali berperang. Di sini Abdullah bin Zubair menceritakan, Utsman bin Affan mengutus kami untuk memerangi atau menyuaskan Islam ke daerah Afrika. Ya, di situ dia bercerita, di situ dalam perjalanannya ada kekuasaan dari Tabriz, yaitu wilayahnya antara Tripoli sampai ke Tanja, kata beliau. Maka Abdullah bin Sarah membawa pasukan, ya, di sana berjuang. Nah, taktik peperangan pertama diusulkan oleh Abdullah bin Zubair kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, dan juga di akan dihadapi untuk menghadapi pasukan Jarjir yang begitu besar ini. Pertama dipakai taktik yaitu pertempuran dimulai pagi hari, kemudian apabila sudah azan zuhur mereka berhenti perang. Ya. Nah. Tetapi sebelum bertempur itu, ya, Jarjir memberikan tawaran kepada pasukannya, barang siapa yang mampu membawa kepala Abdullah bin Sa'ad bin Sarah, kata dia, ya, maka diberi hadiah oleh Jarjir 100,000 dinar dan akan dinikah dengan putri Jarjir tersendiri. Jadi siapa yang bisa membawa kepala panglima perang kaum muslimin, kata dia, yaitu dengan tawaran 100,000 dinar dan akan dinikahkan dengan putri Jarjir, ya, dengan putrinya sendiri. Akhirnya Abdullah bin Abi Sarah tidak muncul ke depan dalam pasukan, tapi pasukan pimpin oleh Abdullah bin Zubair, ya. Akhirnya Abdullah bin Zubair berbicara kepada Abdullah bin Abi Sarah ini, kamu harus membalas tawaran itu. Ya, sehingga katanya, sampaikan kepada pasukan kaum muslimin, beritahu barang siapa yang mampu membawa kepala Jarjir, ya, dan senjatanya, ya, akan diberi 100,000 dinar juga, dan dia akan dinikahkan dengan putri Jarjir itu sendiri, ya, dan diangkat menjadi penguasa kaum muslimin di daerah Jarjir. Sehingga akhirnya setelah itu diumumkan, ya, tentu sengaja diberitahu, diperdengarkan kepada pasukan Jarjir, sampai kepada Jarjir. Akhirnya Jarjir pun lebih takut dengan ancaman yang diberikan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini. Kalau Jarjir yang menawarkan diberi 100 dinar, ini kakak dengan putrinya. Abdullah bin Zubair menawarkan, ya, memberikan masukan kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini, barang siapa yang mampu membawa kepala Jarjir, ya, kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini, akan diberi 100 dinar juga, dinikahkan dengan putri Jarjir, ya, kemudian akan diangkat menjadi penguasa kaum muslimin di wilayah Jarjir itu. Sehingga ancamannya lebih berat daripada apa yang dilakukan oleh Jarjir. Akhirnya Jarjir takut, ya. Ini suatu bentuk yang sistem yang dipakai dalam cara tempur di masa kontemporer di sekarang ini, yaitu namanya perang informasi, ya. Yang menjatuhkan mental lawan. Jadi Jarjir pertama dia berusaha menjatuhkan mental kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, ya, panglima kaum muslimin. Akhirnya dibalas oleh panglima kaum muslimin dengan menjatuhkan mentalnya, dengan cara yang lebih fatal dan yang lebih ini, ya, lebih mengerikan, yaitu barang siapa yang mampu membawa kepala Jarjir itu akan diberi nikahkan, dia akan diberi 100 dinar sama dengan Jarjir, kemudian dinikahkan dengan putri Jarjir, ya, karena berarti kan dia sudah terkuasai dan putrinya akan menjadi tawanan. Kemudian apalagi akan diangkat menjadi penguasa di daerah Jarjir sendiri. Nah, Kemudian ya, Abdullah bin Zubair memberikan masukan kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini, sebenarnya kita katakan tadi, berperang di pagi hari saja ya. Dan kemudian ya, setelah azan zuhur ya, perang diberhentikan untuk istirahat. Setelah berlalu berapa hari, 3 hari atau 2 hari, Abdullah bin Zubair berpikir, kalau begini kayaknya pasukan Islam akan berat menghadapi lawan. Kenapa? Karena setiap hari memang dapat istirahat, kaum muslimin dapat istirahat, pasukan kawan juga dapat istirahat. Tapi bedanya, pasukan lawan jika mereka ada yang meninggal, justru akan datang bantuan-bantuan, ya, tambahan pasukan. Kemudian kalau mereka kekurang bahan-bahan logistik mereka, mereka akan dapat bantuan juga karena mereka di daerah mereka sendiri. Akhirnya Abdullah bin Zubair merubah taktik perang. Ya, merubah taktik perang dengan cara bagaimana? Dia usulkan kepada Abdullah bin Abi Sarah, yaitu di pagi hari saat bertempur, para petempur-petempur yang ahli memanah pedang yang cekatan ya, yang ahli begitu, disuruh istirahat. Diambil sebagian pasukan, disuruh istirahat pagi hari. Ya. Kemudian peperangan seperti biasa dimulai. Semulai seperti biasa. Pagi hari. Begitu. Nah, setelah bermusyawarah, pendapat itu diterima oleh Abdullah ya, bin Sa'ad bin Abi Sarah. Nah, ketika mulai pertempuran di pagi hari, azan zuhur, ya, pertempuran masih dilanjutkan sedikit. Kemudian setelah begitu letih kedua pasukan ini, masing-masing beristirahat. Nah, jadi hari ini agak pertemuan agak diundur gitu. Jadi setelah azan mereka tetap tidak beristirahat. Dilanjutkan lagi. Sehingga sudah kedua pasukan mengalami kecapean, keletihan yang luar biasa. Setelah kedua pasukan ini dengan secara sportif ya, kembali ke tanah masing-masing istirahat. Saat tentara jarjir lagi istirahat karena kecapean melepaskan baju perang mereka dan senjata, meletakkan senjata mereka, saat itulah Abdullah bin Zubair memimpin pasukan yang disediakan tadi ya, kemudian tiba-tiba menyerang pasukan jarjir yang lagi sedang ya, ada yang tidur pulas, ada yang sedang letih banget gitu ya. Dia dihabisi oleh pasukan kaum muslimin ya, yang jumlah mereka besar. Akhirnya kaum muslimin memakai taktik demikian sehingga mereka tidak sempatlah memakai baju perangnya, tidak sempat mengambil senjatanya, akhirnya mereka ya, bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Nah, ini taktik yang dipakai Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair sudah kita ketahui beliau adalah anak yang pertama lahir di awal hijrah ya. Ini sudah kita sebutkan beberapa tempat kesempatan lain. Nah, ini yang dipakai taktik oleh Abdullah bin Zubair ketika berapa hari pertama melihat kaum muslimin ketika banyak yang syahid atau yang luka, itu tidak ada bantuan tambahan ganti anggota gitu ya. Ya, tidak ada shiftnya. Nah, akhirnya, dan juga kalau mereka lama-lama bertempur begitu jauh dari daerah kaum muslimin, nanti kehabisan logistik ya, bahan makanan. Nah, ini secepatnya Abdullah bin Zubair mengambil kesimpulan demikian, akhirnya kaum muslimin ya dapat menguasai daerah Afrika tersebut ya. Sebutkan di sini. Jadi pertama tadi pasukan Jarjir ini mengira, orang-orang Afrika yang pimpinan pasukan dari wilayah Afrika mengira bahwa kondisi perang seperti biasanya gitu. Jadi setelah zuhur itu selesai istirahat sampai malam, besok pagi diulang lagi ya. Tetapi tiba-tiba mereka diserang dengan pasukan oleh kaum muslimin ya. Sehingga Ibnu Atsir menceritakan kaum pasukan Rum tidak dapat memakai atau mengambil senjata mereka dan memakai baju angkatan perang mereka, maksudnya baju-baju anti besi panah atau pedang ya. Akhirnya Jarjir terbunuh dan dibunuh sendiri oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sendiri yang bunuh, dan akhirnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini menyerahkan, memberikan putri Jarjir kepada Abdullah bin Zubair, ya, dan juga memberikan janjian yang tadi dia tawarkan 100 dinar, ya, ini, ya, berapa kisah terjadi saat itu. Cara Ibn Zubair untuk membunuh Jarjir ini adalah Ibn Zubair menceritakan kisah pembunuhannya, yaitu dia mengatakan, Nazartu ila Malik Jarjir, aku melihat Raja Jarjir itu di belakang pasukan sekali, belakang sekali. Wa huwa raqib ala Burzun. Burzun itu adalah mengenai kereta kencananya. Nah, wajiratani tudillanihi, ada dua putri gitu ya, ya, yang menaungi dia, birisi tawawis, yaitu dengan bulu burung merak, ya. Kemudian fadhabtu ila Abdullah bin Sa'ab bin Sarah. Lalu aku meminta izin kepada Abdullah bin Sa'ab bin Sarah, panglima perang ini, aku minta kepadanya untuk mengirim bersamaku orang yang melindungi punggungku. Dan ya, dia masuk ke tengah-tengah pasukan itu, tapi ada orang yang mengawali di belakang, ya, supaya tidak ada yang memanah atau memacoknya dengan pedang, melindungi dari belakang, dan dia menuju ke arah secara fokus ke Jarjir. Akhirnya dia sampai ke sana, ya. Saat dia memasuki lewati pasukan Jarjir begitu panjang, ya, pasukan ini mengira bahwa itu adalah utusan, ya. Fajah azma'an si jama'atu minas syaja'an. Jadi orang-orang pemberani dikirim oleh Abdullah bin Sa'ad bin Sarah, kemudian mereka lah yang mengawalku. Maka aku pergi masuk. Kharaktu sufuf ilaihi. Aku lewati itu barisan tentaranya yang begitu besar jumlahnya. Dan mereka mengira bahwa aku ini adalah membawa surat kepada raja mereka. Takala aku mendekati, ya, hasamini syar. Yani Jarjir merasa ini bahaya. Maka dia lari, ya, dengan kereta kencananya, akhirnya aku kejar dan aku tombak, ya, wa zafaftu alaihi bisayfi, lalu aku habisi dengan pedangku, dan aku mengambil kepalanya dan aku letakkan di atas tombakku, wa kabartu, dan aku bertakbir. Ketika orang barbar, ini orang barbar, masukan barbar, memang di era Jazair itu ada namanya suku barbar, melihat, ya, tafarraku wa farru, mereka lari pontang-panting seperti larinya al-qita, yaitu kucing gitu ya, berlarian ke sana sini. Kemudian akhirnya pasukan muslim mengejar mereka dan menawan mereka, ya. Akhirnya kaum muslim berhasil mendapatkan harta rampas perang yang cukup besar jumlahnya, ya. Dan itu terjadi pertempuran di daerah Subaitola, di ibu kotanya, ya, kerajaan Jarjir ini. Itu sekitar 2 hari dari Kairouan. Kairouan ini daerah Maroko, ya, Kairouan. Di mana ada ulama yang masyhur itu Ibnu Abi Zaid Al-Kairouani. Nah, ini kisah peluasan kekuasaan Islam ke daerah Afrika di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Sa'ad bin Abi Sarah dan juga Abdullah bin Zubair. Di antara yang menyebabkan kaum muslimin mampu mengalahkan pasukan dari Jarjir ini adalah karena memang Jarjir ini pernah menentang pasukan Bizantin, yaitu pasukan Rum. Akhirnya mereka tidak dibantu oleh pasukan Rum itu, ya, sehingga dia menghadapi pasukan muslim dengan sendiri, ya, dan mereka tidak mendapatkan bantuan dari Rum. Akhirnya terjadilah pertempuran yang sengit antara pasukan Jarjir dengan kaum muslimin. Walaupun Jarjir mampu mengumpulkan tentara sekitar 120 ribu orang, ya, sedangkan kaum muslimin hanya 20 ribu saja. Bayangkan, pasukan lawan jumlahnya 120 ribu, kaum muslimin hanya 20 ribu saja, ya. Ini sudah sering kita sebutkan bahwa pertolongan Allah lah yang menyebabkan mereka bisa menang di atas musuh-musuh mereka dengan pasukan elit mereka, ya, di mana mereka punya pasukan berkuda 120 ribu, sedangkan muslim hanya 20 ribu saja. Kemudian Akhirnya kaum muslimin menguasai daerah Afrika tersebut, sehingga dibagilah harta rampasan perang, ya, dan juga ada perdamaian antara Jarjir dengan kaum muslimin saat itu dengan mengatakan wassalamu muslimun ala alfi alfi, yaitu 2.500.000 dinar, ya, atau 2 juta setengah dari dinar. Dan anak Jarjir termasuk dari bagian daripada tawanan perang, maka diambil diserahkan oleh Abdullah bin Sa'ad kepada Abdullah bin Zubair tadi, ya. Kemudian disampaikanlah kabar gembira kemenangan kaum muslimin kepada khalifah yaitu Utsman bin Affan, dan tentara Islam tinggal di Afrika selama 1 tahun 3 bulan, ya. Bagian dari setiap bagian rantai perang untuk pasukan berkuda itu sekitar 3.000 dinar. Masing-masing dapat 3.000 dinar, dan pasukan infanteri itu yang berjalan kaki itu 1.000 dinar. Kemudian akhirnya setelah itu Ibn Abi Sarah kembali ke Mesir, ya, tanpa mengangkat seorang pun gubernur di sana, karena sudah dibuat perjanjian bahwa mereka membayar peti ataupun jizya kepada wilayah Islam, dan itu dianggap wilayah Islam. Taib. Itu perluasan Islam di masa Umar bin Affan ke daerah Afrika. Sekarang kita masuk ke daerah pertempuran yang berbawa yang dengan pasukan laut, itu menyeberang laut. Di masa Umar bin Khattab, Muawiyah bin Abi Sufyan sudah pernah meminta izin kepada Umar bin Khattab untuk meluaskan kekuasaan Islam ke daerah kepulauan Kubrus ini. Akan tetapi Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan para sahabat, termasuk menulis ke Amr bin As bagaimana kondisi jika kaum muslimin perang di dalam angkat melalui laut, ya, menyeberangi laut gitu, ya. Digambarkan oleh Amr bin As bahwa itu sangat mengkhawatirkan karena kaum muslimin jumlah mereka sedikit, sehingga digambarkan oleh Amr bin As bagaikan itu ulat terapung di atas sepotong kayu di tengah lautan gitu. Karena lautan yang luas. Karena kecintaan ke Umar bin Khattab kepada kaum muslimin, akhirnya dia tidak mengizinkan, tidak merelakan, ya, pasukan untuk dikirim ke daerah Kubrus tersebut, dan akhirnya dia mengirim surat kepada Muawiyah untuk tidak memberikan izin untuk melanjutkan kekuasaan Islam ke daerah kepulauan Kubrus tersebut. Namun setelah Utsman menjadi khalifah, kembali semangat Muawiyah bin Abi Sufyan ingin mengusulkan, ingin melanjutkan perjuangan ke daerah Eropa gitu, ya. Akhirnya, ya, Utsman bin Affan bermusyawarah. Kesimpulannya diizinkan, ya. Namun memberikan dua syarat. Diberikan dua syarat oleh Utsman bin Affan. Pertama, Muawiyah harus membawa istrinya. Kemudian pasukan yang dikirim adalah pasukan sukarelawan saja, yang mau. Tidak ada perintah, tidak ditunjuk. Yang mau siap berjihad, silakan. Jadi tidak ditugaskan, tidak ditunjuk dari khalifah ataupun dari amir gitu, ya. Jadi kaum muslim bersedia berangkat, silakan. Jadi tanpa ada paksaan. Ini dua syarat yang diberikan oleh Utsman bin Affan kepada Muawiyah. Ini kenapa Utsman bin Affan ini memberikan dua syarat? Yang pertama adalah harus membawa istrinya. Karena seseorang yang yakin yang dia mampu, ya, dan tentang bahaya, tidak melihat bahaya yang cukup mengancam, di sini akan berani membawa istrinya. Tidak akan mungkin seseorang, ya, benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang akan dia lakukan. Maka ini sehingga dia benar-benar memberikan tanggung jawab, ya, sehingga kalau Muawiyah berani bawa istrinya, berarti dia adalah benar-benar serius, benar-benar siap, benar-benar melihat ada kemampuan untuk menaklukkan pasukan Romawi di kepulauan Kubrus tersebut. Nah, ini, ya, ketika Utsman bin Affan mengizinkan Muawiyah untuk membawa pasukan dengan angkatan laut, ya, karena memang salah satu kelebihan dari masa Khalifah Utsman bin Affan ini adalah Islam memiliki angkatan laut yang sangat hebat, ya, memiliki angkatan laut yang sangat hebat. Baik. Ini kejadian ini sudah memang digambarkan Rasulullah SAW tentang bahwa ada umat beliau yang akan berperang di laut, ya, sehingga beliau pernah menyebutkan awalu jaisin ya ghazabil bahri maghfurul lahum, pasukan yang pertama berperang melalui lautan itu adalah diampuni. Maka ini salah satu keutamaan Muawiyah ya, dijelaskan para ulama kita ya, di mana pasukan yang pertama dan orang yang pertama memimpin pasukan kaum muslimin berperang melalui laut adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Baik. Ketika Muawiyah memberikan izin kepada kepada Utsman bin Affan, ketika Utsman bin Affan memberikan izin kepada Muawiyah, Muawiyah melakukan syarat-syarat yang disampaikan oleh Utsman bin Affan kepada Muawiyah, yaitu dengan tidak memaksa ya, tidak menunjuk, tidak menugaskan siapapun, tetapi hanya diizinkan saja. Ya, diizinkan bagi siapa yang berkeinginan untuk berperang, maka dipersilakan ikut dalam pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah ke daerah Kubrus tersebut. Nah, kemudian isi surat dari Utsman bin Affan kepada Muawiyah adalah fa in raqibtal bahra wa ma'aka imra'atuka, ya, jika engkau ya berlayar di lautan dan engkau bawa istrimu, farkubhu ma'dunan laka. Nah, kayak ini diizinkan untuk kamu. Wa illa fala, kata Utsman, tidak diizinkan kalau tidak bawa istri. Wala tantakhib nas, jangan engkau pilih, jangan engkau tunjuk. Ya, jangan engkau tugaskan siapapun. Wala taqra bainahum, dan juga tidak boleh diundi, ya. Khairuhum ya, khayyirhum faman ikhtara al-ghazu ta'an fahmilhu wa a'inhu. Kata Utsman bin Affan, tapi silakan saja mereka memilih. Barang siapa yang memilih ikut bertempur, ikut dalam pasukan tersebut, maka bawalah dia dan bantulah dia. Kata Utsman bin Affan mengirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Muawiyah telah menerima surat dari Utsman bin Affan, ya, beliau melakukan apa yang diperintahkan oleh Utsman bin Affan. Nah, sekarang kita bicara di mana tempatnya Kubrus. Kubrus itu disebutkan dalam bahasa Arab di sini adalah jaziratun min juzuril bahr mutawassit, yaitu kepulauan yang ada di laut tengah, ya, itu ada kepulauan wa yataqa fi aqsa shimal syarqi, jadi di ujung utara, ya, dekat dengan negeri Anadol. Anadol ini ada di Eropa, ya, kemudian juga berbatasan dengan Syam. Di antara sebelah selatan Anadol, sebelahnya adalah negeri Syam, membatasi oleh laut, ya, bainah wa bainah ardh Syam wa Anadol, dimana ada selat. Jadi pisah antara negeri Anadol dan negeri Syam itu ada selat, ya, yang tidak besar, ya, sehingga penduduk Syam mendengar kadang-kadang kokok ayam dari kepulauan Kubrus tersebut, ataupun gonggongan anjing mereka dari Madinah Hims. Hims adalah negeri yang ada di Palestina. Nah, ini yang membuat Muawiyah berkeinginan untuk, karena Muawiyah ada di Hims, ada di Syam, berkeinginan untuk melanjutkan kepulauan, karena terdengar saja kokok ayam mereka di kepulauan sana gitu. Karena yang batas mereka adalah selat yang tidak terlalu besar. Dan negeri Kubrus terkenal dengan kesuburannya, hawanya yang begitu sangat indah, buah-buahan yang begitu bermacam-macam, ya, dan juga sisi yang sangat strategis sekali tempatnya, ya, dan memiliki berbagai keutamaan-keutamaan lain, ya. Dan daerah ini menjadi perebutan selalu antara Persia dengan Rom, ya, sehingga daerah ini karena begitu cantiknya, begitu bagusnya, pulaunya indah, bersih, buah-buahannya bagus, udaranya bagus, ya, sehingga sering diperebutkan, jadi selalu daerah yang menjadi diperebutkan oleh Persia, ada kerajaan Persia dan juga Romawi. Nah, ketika kaum muslimin memerangi pada tahun 28 atau 27 Hijriah, sekitar 647 atau 648 Masehi, ya. Ketika itu kepulauan Kubrus ini di bawah kekuasaan pemerintah Romawi, ya. Ini adalah pertempuran pertama sekali yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan menggunakan kapal atau melalui lautan. Yang membuat kaum muslimin semangat untuk melakukan peluasan kekuasaan ke daerah Kubrus ini adalah, ya, yaitu ketika kaum Rum kalah oleh pasukan Muslimin, ya, dalam setiap pertempuran, ya, seperti dalam pertempuran dari Iskandaria yang sempat juga di tengah lautan, ya, yang dipimpin oleh Manuel, ya, Khissi walati mania fiha Rum bi fasil dari, di mana di situ banyak sekali kerugian dari pasukan Rum, dan ketika itu terbunuhnya panglima angkatan daratnya, angkatan lautnya Rum, yaitu dan inilah salah satu ketika kaum muslim melihat mereka juga punya kemampuan untuk berperang di dalam laut, ya, maksudnya melalui angkatan laut, ya, akhirnya mereka berkeinginan untuk menaklukkan daerah kepulauan Kubrus tersebut. Nah, persiapan untuk bertempur ini yaitu berangkat dari pelabuhan Aka, ya. Dan di situ dipersiapkan kapal-kapal yang begitu banyak, dan Muawiyah membawa istrinya, nama istrinya adalah Fakhitatun binti Qardah, ya. Kemudian juga Ubadah bin Samit membawa istrinya. Jadi sahabat lain juga ada yang bawa istri, itu Ubadah bin Samit. Namanya Ummu Haram binti Milhan. Ya. Ini ada kisah Ummu Haram ini dalam sebuah hadis yang akan Imam Muslim dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW menjenguk Ummu Haram ini, binti Milham ini, istri daripada Ubadah bin Samit ini, fatut'imuhu wa kana Ummu Haram tahta Ubadah bin Samit. Ya. Lalu ketika Rasulullah menziarai, diberi makan, dihidangkan oleh Ummu Haram ini tahta Rasulullah SAW, dia waktu dia istri Ubadah bin Samit. Ketika Rasulullah SAW masuk, ya, dan duduk, ya, tafli min ra'sihi panama Rasulullah SAW summa istaqadha wa yadhhab. Jadi ketika Rasulullah SAW itu tertidur, ya, di rumahnya, kemudian Rasulullah SAW bangun dan berketawa. Faqala faqultu, ya, ketika itu Ummu Haram bertanya, apa yang membuatmu ketawa ya Rasulullah? Dan Rasul menyebutkan, nasu min ummati aradu alayya khazatan fisabilillah. Aku melihat umatku, diperlakukan kepada aku berperang di jalan Allah, yarkabuna subaja, ya, hadal barab mulukan alal asir asirra. Jadi mereka melihat berperang di tengah lautan, kata Rasulullah SAW, aku melihat mereka perang terusan. Ya, kultu fakul, lalu Ummu Haram mengatakan, istri dari Ummu Samit, fakultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan aku di antara mereka. Jadi Ummu Haram ketika menyebutkan Rasulullah melihat dalam tidurnya pasukan kaum muslimin berada di tengah lautan memerangi kekuasaan yang begitu besar, ya. Nah, Ummu Haram meminta kepada Rasulullah, tolong doakan aku termasuk dalam pasukan itu ya Rasulullah. Maka Rasul mendoakannya, summa wada'a ra'sahu panama. Kemudian Rasulullah tidur lagi dan summa istaqadha wa wadhhab. Rasulullah SAW ketawa lagi setelah terbangun. Lalu Ummu Haram bertanya lagi, apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Nasu ummati ardu alayya fi sabilillah kama qala fi ula. Jadi seperti mimpi yang dilihat pertama tadi juga, ya, maka juga Ummu Haram tetap mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan agar Allah menjadikan aku termasuk dalam pasukan itu. Anti minal awwalin. Akhirnya Rasulullah menyebutkan bahwa engkau termasuk orang yang pertama ikut dalam pasukan itu, kata Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan satu mukjizat Rasulullah SAW. Maka akhirnya Muharram ikut dalam pertempuran menaik kapal bersama Muawiyah ini. Tetapi setelah tiba di sebuah pulau, ya, ketika dia turun dari laut, itu dia ditendang oleh kuda, disepak oleh kuda begitu, akhirnya di situ beliau meninggal. Nah, ini kisah dari Muharram, dari istri Ubadah bin Samit yang ikut dalam pertempuran tersebut. Dalam kisah ini terdapat oleh kita semangat, ya. Walau beliau seorang perempuan, beliau ingin syahada, ingin mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga terdapat pelajaran oleh kita bagaimana kemuliaan Muawiyah bin Abi Sufyan yang begitu menginginkan Islam itu tersebar semakin meluas, ya, dan juga kelihatan bagaimana salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW terlihat, ya, tentang kisah yang beliau ketika menziarahi rumah Ubadah bin Samit tersebut. Walaupun Muawiyah tidak meminta manusia untuk secara paksa ikut dalam pertempuran itu, tetapi saat itu bergabung dengan pasukan Muawiyah, saat itu jumlah kaum muslimin sangat besar, ya, yaitu orang-orang yang berharap mati syahid di jalan Allah SWT, sehingga mereka tidak mempedulikan apapun tantangan dalam perjalanan jihad tersebut. Nah, kemudian dalam hal itu, ya, ketika Muawiyah telah mempersiapkan pasukan, mereka berlomba-lomba untuk menaiki kapal. Ini hadis Muharram tadi adalah qad alima bi khawatirihim pada fa'ahum ilal khurud lil ghazi fi sabilillah. Kejadian Muharram itu membuat mereka semakin bersemangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian tentang kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah akhir dari fasl syita fi sana samanin, ini terjadi adalah akhir di musim dingin pada tahun 28 Hijriah. Itu sekitar 649 miladiah atau Masehi. Akhirnya kaum muslimin berjalan dari Syam menuju ke daerah Aqa, ke pelabuhan itu, dan menuju Pulau Qubrus, ya, dan menaiki kapal, ya, dengan jumlah yang begitu besar, jumlah kapalnya, menuju pulau ke Pulauan Qubrus. Kemudian kaum muslimin sudah turun di pantai. Ummu Haram tadi yang menaiki, berusaha menaiki kudanya, dia kena tendang, ya, akhirnya dia meninggal di situ dan dikuburkan di situ. Akhirnya kaum muslimin meninggalkan Muharram ba'dadafnya setelah dikuburkan di negeri kepulauan tersebut, ya. Unwanan ala madat tadhiyat, ini menunjukkan bagaimana pengorbanan yang diberikan kaum muslimin dalam menyebarkan agama mereka, dan sampai hari ini kuburannya masih dikenal di tempat tersebut, ya. Dikenal dengan kuburan wanita yang soleh. Termasuk dalam pasukan itu juga Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari dan Abu Darda, Abu Zar Al-Ghifari, Ubadah bin Samit, Wasilah bin Asqa, Abdullah bin Bishr Al-Mazini, Wasyadad bin Aus bin Sabit, Wal Miqdad bin Aswad, Wa Ka'ab Al-Hibr bin Mati, wa Jubair bin Nufair Al-Hadrami. Ini sahabat-sahabat yang juga masyhur yang kibar sahabat, sahabat senior yang ikut dalam pasukan Muawiyah tersebut. Setelah mereka, ya, mereka bersuara, mereka kirim kepada pasukan, kepada penduduk Qubrus, memberitahu mereka bahwa tujuan mereka bukan untuk meraih dan menguasai kepulauan mereka, tetapi ingin agar mereka menjaga perbatasan negeri Islam. Jadi kata Muawiyah, tujuan kami ke sini bukan menguasai daerah ini, merebut daerah ini, tapi kami ingin kalian, ya, berjanji sebagai tameng penjaga wilayah Islam, ya, terutama daerah Syam. Nah, kenapa? Karena orang Bizantium dari pasukan Romawi menjadikan Qubrus ini sebagai terminal untuk mereka beristirahat untuk menyerang daerah Syam. Nah, setelah daerah Qubrus dikuasai oleh kaum muslimin, tentu pasukan Bizantium di negeri Anadol, daerah Eropa sana, pulau ke bagian seberang, tidak akan punya daerah untuk mereka mempersiapkan menyerang daerah Syam lagi. Ya, ini kepintaran Muawiyah melihat kekuatan bagaimana nanti musuh akan memanfaatkan jazirah atau kepulauan Qubrus itu untuk sebagai transit dalam menyerbu daerah Syam. Akhirnya Muawiyah mengirim pasukan ke sana. Kemudian karena penduduk tersebut tidak mau menyerah, ya, akhirnya, dan mereka bersembunyi di ibu kota mereka Konstantinia, dan mereka tidak melawan menghadang kaum muslimin, ya. Akhirnya, ya, waqafu min ghazwi muslimin waqfin salbiyan fahum lam yuqawimuhum illa idla qibala lahum bimuqamatim, karena mereka tidak akan mampu menghadapi pasukan Islam yang begitu besar jumlahnya, tapi mereka juga tidak menyerah. Akhirnya kaum muslimin berusaha membuka benteng mereka dan di situ berusaha menaklukkan daerah Qubrus tersebut, kepulauan Qubrus tersebut. Akhirnya kaum muslimin mampu, ya, menguasai daerah tersebut dan jadikan sebagai benteng pertahanan untuk menjaga daerah Syam agar tidak lagi menjadi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh daerah Romawi atau Bizantin, ya. Ketika kaum muslimin mengepung ini, akhirnya mereka juga menyerah dengan beberapa syarat. Syarat-syarat yang kesepakatan antara penduduk kepulauan Qubrus dan kaum muslimin adalah, ya, pertama, awalan Allah yudafi'ul muslimun anil jazirah id haja mansukana muharibun. Ya. Itu kaum muslimin tidak berhak untuk membela jazirah tersebut ketika ada orang yang memerangi mereka. Allah yudafi'ul jazirah al-muslimin ala taharukat aduihim minar rum. Jadi penduduk jazirah ini memberitahu kaum muslimin jika ada musuh-musuh ingin menyerang ke daerah kaum muslimin. Yadfa' sukan jazirah lil muslimin 7000, di mana penduduk jazirah ini membayar kepada kaum muslimin 7200 dinar setiap tahun. Ya. Ayyakuna tariqal muslimin ila aduhim alaihim. Jadi kalau kaum muslimin untuk membela daerah Syam, mengizinkan kaum muslimin untuk menjadikan daerah Quds sebagai tempat mereka mempertahankan daerah Syam. Alisa'idu Rum idza hawalu ghazw biladul muslimin, dan tidak boleh membantu bangsa Rum jika mereka ingin merangi daerah kaum muslimin. Wa alla wala yatli'uhum ala asrarihim, dan juga tidak boleh memberikan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada bangsa Rum. Ini kesepakatan antara penduduk jazirah Quds dengan kaum muslimin saat itu. Baik. Kemudian akhirnya juga terjadi lagi, penduduk Quds ini tidak menepati janji, ya. Akhirnya kaum muslimin kembali berusaha menaklukkan. Inilah kisah penaklukan kedua dari Quds ini. Wahaja muslimun jazirah hujuman anifan faqatu wa asaru wa salabu. Akhirnya terjadi banyak tertawan, ya. Di bawah pimpinan pasukan Muawiyah dan juga Abdullah bin Sa'd bin al-Janib, ini ada dua pasukan, ya. Akhirnya banyak terbunuhnya pasukan mereka, dan ketika kaum muslimin banyak membawa tawanan-tawanan perang, ketika itu Abu Darda menangis, ya. Faqala Jubair bin Nufair, seorang sahabi, atabki wa hadha yawmu 'azalla fi Islam wa ahlihi. Lalu Jubair bin Nufair bertanya kepada Abu Darda, kenapa kamu nangis pada hari yang dimana Allah memuliakan Islam dan pemeluknya? Abu Darda berkata, wa haq inna hadhikan ummatun qahiratun lahum mulkun. Nah, Abu Darda mengatakan, kenapa dia menangis? Ini adalah umat yang sangat perkasa. Mereka punya kekuasaan. Tapi tak kala mereka menyia-nyiakan perintah Allah, ya, Allah menjadikan mereka sebenarnya yang kau lihat. Jadi Abu Darda ini mengambil pelajaran, padahal mereka ini adalah orang yang punya angkatan kuat, orang yang perkasa, negaranya begitu kuat, gitu ya. Akan tetapi Allah hinakan mereka. Kenapa, kata Abu Hurairah? Karena mereka nanti menyia-nyiakan perintah Allah. Tentu ini pelajaran bagi kita. Ya. Kenapa yang sering kita keluhkan, kenapa kaum muslimin menjadi umat yang tidak mampu mempertahankan wilayah mereka di sebagian daerah, atau mereka menjadi permainan musuh-musuh Islam, ya ini karena kita tidak benar-benar konsekuen menjalankan ajaran agama kita. Ini sebenarnya kecemasan yang dilakukan oleh Abu Darda di sini. Kenapa Abu Darda menangis? Abu Hurairah menangis bagaimana orang yang begitu memiliki kekuatan hina sekali jika mereka, ya, dihinakan oleh Allah SWT ketika mereka tidak mematuhi perintah Allah SWT. Salatullah alaihim as-sabi. Sebenarnya mereka menjadi orang-orang ini perbudak akan semua, kata Abu Darda. Wa idha salatu alaihim qawm as-sabi falaysa lillahi fihim haja. Jika Allah telah menjadikan mereka orang-orang tawanan perang, orang-orang yang budak, maka Allah tidak butuh kepada mereka. Ya. Summa qala ma'ahunul akhi alallah idha taraku amrahu. Kata Abu Darda, bertapa hinanya makhluk, ya, di sisi Allah apabila mereka tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kisah pengembangan, ya, wilayah Islam di masa Muawiyah, di masa Utsman bin Affan di bawah pimpin Muawiyah, dan melihatkan bagaimana pasukan Islam bukan lagi memiliki angkatan darat, tetapi mereka juga sudah memiliki angkatan laut yang juga siap untuk mempertahankan wilayah Islam dan juga meluaskan wilayah Islam. Barangkali untuk bahasan kita cukup di sini dulu. Insyaallah pada kajian lain kita akan bahas suatu peristiwa penting juga, ya, yaitu tentang pengumpulan Al-Quran di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Atau juga kita akan bicara nanti berbagai kejadian penting lain di masa Utsman. Kenapa beliau terbunuh? Apa sebabnya? Ya, apa kesalahan-kesalahan yang dikritik kepada Utsman oleh sebagian orang di masa beliau. Kemudian kita juga akan menjelaskan di mana masa Utsman bin Affan terjadi peluasan Masjidil Haram di Mekah. Beliau membeli berapa tanah sekitar jalan, beliau perluas. Ini juga kemajuan di masa beliau. Kemudian beliau juga memperluas Masjid Nabawi. Ya, ini di antara perkembangan Islam dan juga khidmah ataupun pelayanan yang beliau berikan kepada Islam di masa pemerintahan beliau. Insyaallah kita akan lanjutkan bagai peristiwa-peristiwa penting lain di masa Utsman bin Affan. Karena waktu membatasi kita, berikutnya kita akan menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa dan pendengar. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. Selanjutnya, Khairul Islam, kami mempersilahkan Anda untuk bertanya via telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silakan, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Abu Wais di Tolitoli, Sulawesi Tengah. Silakan Abu Wais. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Saya ingin tanyakan Pak Ustaz, barangkali ini menarik ini tentang sejarah Islam. Saya juga mungkin masih kurang referensi saya tentang kejatuhannya Islam di Andalusia. Ya. Ya. Itu kan sama sekali memang Islam di sana jah sudah malah masjid-masjid sudah jadi gereja. Nah, ini gejala-gejala awal daripada kejatuhan Islam di sana ini perlu pencerahan. Ya, supaya kita umat kita di zaman ini bisa mewaspadai persoalan itu. Iya. Jadi barangkali di sini Pak Ustaz barangkali bisa diberikan pencerahan sedikit apa gejala-gejala awal sampai Andalusia itu jatuh sama sekali. Islam di sana jatuh sama sekali. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, barakallah. Silakan, Ustaz. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para sejarawan, penulis-penulis sejarah tentang kejatuhan Andalus, ya, di mana Islam masuk Andalus dengan sangat mulia, tidak memperlakukan penduduk Andalus seperti masuknya ketika Andalus kembali dikuasai oleh orang-orang Nasrani, ya, di mana mereka melakukan penyiksaan-penyiksaan yang melampaui batas kemanusiaan. Sebabnya kalau kita lihat di antara yang saya ingat sekarang karena sudah lama saya membaca pembahasan ini, mungkin sebagian sudah banyak yang lupa ya. Suatu kisah ini disebutkan oleh para ulama di saat awal Andalus itu bagaimana kuatnya, termasuk yang disebut dengan Universitas Cordoba, keilmuan yang begitu maju. Secara umum memang ketika kaum muslim itu jauh daripada agamanya. Ya, dikisahkan dua kisah ya. Benar apa tidak ya, saya belum mengecek juga secara teliti tentang kisah ini. Seseorang kaum musuh-musuh Islam mencoba melihat kondisi, mengirim mata-mata bagaimana kondisi pemudanya Andalus itu. Ketika mereka suatu kondisi mereka menemukan anak menangis dan mereka tanya, kenapa kamu menangis? Mereka katakan, karena saya tidak bisa ikut dalam sebuah perjuangan jihad. Maka mereka mengambil kesimpulan, ini belum saatnya untuk kita bisa menguasai Andalus. Belum saatnya untuk kita menguasai Andalus. Dan akhirnya, dengan berlalui masa dan masa, mereka kembali mencoba melihat kondisi pemudanya gimana. Rupanya mereka melihat kondisi pemudanya sudah siap untuk dihancurkan. Mulai dari pergaulan bebas, obat-obat terlarang, kemudian berbagai penyimpang-penyimpang keyakinan, ya. Sehingga satu kali juga diceritakan, mereka mendapatkan seseorang menangis, kenapa kamu menangis? Karena dia diputuskan oleh kekasihnya. Jadi masalah pergaulan. Nah ini beda suasana. Yang mereka sudah melihat bagaimana kondisi kalau begini pemudanya, itu kita tidak akan bisa. Yaitu pemuda yang punya perhatian terhadap agama, membela agamanya, pemuda yang punya perhatian terhadap akidahnya, itu tidak saatnya untuk musuh bisa menguasai. Namun setelah mereka membaca, saat pemudanya tergiur dengan dunia, sibuk dengan berbagai hura-hura dan seterusnya, salah satu poin pentingnya di sini adalah, itu kita katakan berinti, berpulang kepada generasi penerus dari kaum muslimin yang ada di Andalus itu tidak siap mengambil tongkat estafet yang telah ditancapkan di Andalus oleh para pejuang-pejuang Islam. Akhirnya mereka tergiur dengan segala bermacam bentuk hiburan keduniaan, Mereka lalai di mempelajari agama mereka, mereka jauh di mengamalkannya, apalagi untuk mempertahankannya. Nah, ini kondisi inilah yang mana kita khawatirkan, yang selalu akan kita selalu terangkan kepada masyarakat kita. Sekarang cara untuk menaklukkan sebuah bangsa, untuk menghancurkan sebuah bangsa, tidak lagi dengan menggunakan senjata peluru ataupun senjata nuklir ataupun bom nuklir selama tidak lagi, tapi memakai sebuah budaya, menghancurkan dengan budaya. Budaya yang sedang menyerang ini bukan lagi sebagai gaya ataupun sebagai hiburan atau sebatas macam hanya pengaruh sosial begitu, tidak. Ini memang sudah menjadi sebuah program semacam senjata untuk menghancurkan bangsa, terutamanya adalah pergaulan bebas. Kalau kita melihat bagaimana kondisi bangsa kita sekarang ini, dan bayangkan 20 tahun akan datang, apa bagaimana nanti? Melihat pergaulan anak-anak muda kita, pergaulan dari generasi muda kita. Kemudian juga obat-obat terang, ini terutama narkoba. Narkoba tidak lagi sebetulnya sebagai kebutuhan bisnis, tidak. Kalau kita membaca dan melihat, sebetulnya narkoba adalah sebuah alat untuk menghancurkan sebuah bangsa. Nah, kemudian tambah lagi pemikiran-pemikiran lain, liberal dan juga pemikiran radikal dan segala macamnya. Ini semuanya dicampur aduk demi rusaknya generasi muda kita. Oleh sebab itu, kepada para orang tua, para guru, para penanggung jawab pendidikan, hendaknya mereka membaca kondisi dan situasi ini, termasuk pada bapak-bapak kita mengambil kebijakan, baik yang berada di legislatif maupun di eksekutif maupun yudikatif. Hendaknya mereka menyadari bahwa pertahanan bangsa kita ini ya tidak hanya cukup memperkuat angkatan bersenjata, tapi pertahanan bangsa kita ini lebih penting adalah memperkuat moral bangsa, keimanan anak generasi muda kita, ya, agar generasi kita tidak terjerumus dalam segala bentuk kebinasaan, kehinaan dalam akhlak, kehinaan dalam pergaulan, ya, dalam pemikiran. Nah, ini kita harapkan kita bersama-sama, baik para pemerhati dari sisi menyampaikan kajian Islam, kemudian dari para pemerhati pendidikan, kemudian juga dari para bapak-bapak kita yang ada di legislatif ataupun yudikatif atau eksekutif, agar mereka melihat, hendaknya menyadari bahwa penyerangan, penghancuran sebuah bangsa tidak lagi dengan menggunakan timah panas, tapi dengan memakai sebuah budaya yang akan menghancurkan sebuah masyarakat, sehingga nanti generasi muda kita tidak merasa ada kepentingan lagi membela bangsa, membela agama, membela kepribadiannya di sebagai seorang anak bangsa, ya. Ya, bagaimana mereka akan punya semangat itu, karena mereka sudah merasa apa yang datang itu adalah yang sesuai dengan mereka. Mereka suka pergaulan bebas, mereka suka obat-obat terlarang dan seterusnya, ya, sehingga mereka tidak lagi punya visi pandangan yang jauh ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kami akan undang kembali, silakan telepon yang kedua di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Nur Dewis. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, Ustaz, apakah khususnya sekarang penduduk Mekah sekarang apakah masih konsisten memegang sunnah sampai sekarang ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Mekah, ya, ataupun di Saudi secara umum, manhaj dan juga pelajaran, apa pendidikan, kajian, apapun yang disampaikan adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW secara umum. Ya, secara umum. Boleh kita, kalau kita sebut persentasenya, bisa kita katakan 98% berbagai aturan, berbagai kebijakan, ibadah dan dakwah semuanya adalah sesuai dengan pandangan sunnah. Ya. Tidak kita pungkiri, di sana juga di Saudi ada juga hidup orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, seperti Syiah ada di sebagian daerah Saudi. Ya. Begitu pula di Mekah, ya, ada sebagian-sebagian di sana, ya, yang mereka bersembunyi-sembunyi menyebarkan paham-paham yang tidak sesuai dengan sunnah, ada. Tetapi masyarakat secara umum, lembaga-lembaga resmi, itu adalah berpaham ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya, ikhwah al-Islam, kami berikan kesempatan kembali. Telepon yang ketiga di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo. Halo, silahkan. Sudah masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa nih, di mana? Ini acara interaktif TV Roja. Iya. Iya, silakan. Mau Ustaz, mau tanya Ustaz. Silakan Bapak. Tapi di sini di laptop lagi ini Ustaz lagi langsung kerjanya dengan pembahasan yang lain Ustaz. Mohon maaf Bapak, kayaknya sepertinya kurang siap. Kita tutup sebentar, nanti Bapak setelah menyimak dengan jelas bisa menghubungi kami lagi. Silakan kembali kami angkat telepon yang selanjutnya di 0218236543. Bagi Anda yang mengikuti kajian dari awal hingga sampai tanya jawab ini, silakan. Halo. Halo. Kalau begitu kami bacakan dari pesan singkat Ustaz, pertanyaan yang telah masuk dari Ridwan di Kebon Kelapa Cikarang Utara Bekasi. Pertanyaannya adalah bagaimana tentang perluasan Islam ke bumi Indonesia ini, apakah juga dipimpin oleh pasukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan. Baik, memang mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang terkenal dengan sejarah Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka itu sudah ada, bahkan ada yang menyebutkan ada utusan dari Utsman di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Mereka juga punya data dan fakta-fakta, di antaranya seperti ada pengiriman-pengiriman dari kerjasama. Ya. Ada pula yang mengatakan tidak. Masuknya ada di masa Bani Umayyah. Islam masuk ke daerah Asia Tenggara, maksud saya. Ya. Ke Indonesia, Islam masuk dari dua jalur. Ada jalur yang dari Aceh atau yang dulu disebut dengan keislaman Samudra Pasai, ini kerajaan Islam yang pertama dia ada di Nusantara. Kemudian juga masuk dari daerah Jawa, itu kerajaan Demak dan seterusnya. Itu mengenai tahunnya persis, ada yang mengatakan 7 Masehi, ya, ada yang mengatakan demikian, ya, ada yang mengatakan juga sebelumnya, ada yang mengatakan setelahnya. Wallahu alam, ya, tetapi sejarah yang masyhur di dalam kitab-kitab sejarah Islam di Indonesia ini yang kita pelajari itu dibawa keislaman secara umum dibawa oleh pedagang-pedagang dari Sumatera Pasai, Gujarat, ya, India dan Yaman. Itu yang banyak yang masyhurnya begitu. Tapi kalau kita lihat itu memang daerah-daerah yang pertama Islam masuk itu memang daerah pantai, ya. Seperti Sumatera Pasai itu karena dia di pesisir semua, Melaka, kerajaan Melaka semua. Nah, termasuk kerajaan Melaka ketika Portugis juga disebutkan sejarahnya bagaimana mereka berusaha menguasai kerajaan Melaka tersebut. Tapi barangkali kita memang perlu membaca sejarah ini, ya, bagaimana kepastiannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari saudara kita yang telah mengirimkan pesan singkat. Saya mau bertanya Ustaz, Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pahlawan Islam, tapi kenapa sebagian orang mencaci beliau dan orang-orang Syiah juga mencacinya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ada seorang ulama menulis kitab, ya, keutamaan-keutamaan Muawiyah, dan beliau mengatakan Muawiyah adalah sitr sahabah, pintu untuk menjaga sahabat. Kalau orang berani mencaci Muawiyah, maka dia akan berani lagi mencaci setelah Muawiyah. Muawiyah adalah sahabat yang mulia. Pertama, beliau adalah penulis wahyu. Kedua adalah beliau adalah saudara dari Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, iparnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan-keutamaan Muawiyah banyak sekali. Para sahabat pun mengakui keutamaan Muawiyah, seperti Abdullah bin Abbas. Ketika disampaikan kepada Abdullah bin Abbas bahwa Muawiyah itu witirnya satu, innahu faqih, dia itu orang yang paham agama, kata bin Abbas. Dan juga Ali bin Abi Thalib tidak pernah menghina Muawiyah. Ya, barangkali terjadinya semacam penilaian negatif terhadap sahabat ini adalah ketika terjadi perang Siffin antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi kita harus tahu bahwa tidak ada keinginan antara kedua mereka itu saling ingin bertempur, tapi mereka punya ijtihad, ya, di mana Ali bin Abi Thalib belum bisa menghukum pembunuh Utsman, karena pembunuh Utsman itu terdiri dari banyak kabilah dan menyebar dalam pasukan Ali bin Abi Thalib sendiri. Nah, Ali bin Abi Thalib berkeinginan agar semua wilayah Islam membaiat beliau sehingga kita bersatu akhirnya kita bisa nanti untuk memiliki kekuatan menangkap mereka-mereka yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Muawiyah bin Sufyan punya istilah lain, dan aku akan membaiatmu kalau kamu mau menangkap para pembunuh-pembunuh Utsman yang ikut dalam bunuh Utsman. Ini khilaf mereka di situ saja. Tidak pernah ada diri Muawiyah ingin menjadi khalifah atau ingin merebut kekuasaan itu, tidak sebetulnya, tidak ada. Nah ini yang, ya karena perselisihan di antara mereka itu perselisihan yang memang istihadiyah di antara mereka. Dan tidak ada motivasi di antara mereka itu ingin saling menjatuhkan yang lainnya, artinya dari sisi agamanya. Cuman dari sisi politik mereka berbeda pandang. Ya, ini yang menyebabkan. Sehingga di dalam pasukan Muawiyah ada sekian sahabat, di pasukan Ali juga ada sekian sahabat. Dan ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana bahwa kedua pasukan ini pasukan Islam. Karena Rasulullah SAW mengatakan pada keutamaan tentang Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menyebutkan inna min hadza sayyidun sayasilhullahu bihi ya baina fi'atain azimatain minal muslimin. Ini anak cucuku ini, kata Rasulullah SAW kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, adalah tokoh sayyidun, penghulu, tokoh ya, panutan, di mana Allah akan mendamaikan dua pasukan besar di kaum muslimin nanti di masa dia. Dan terbukti itu. Maka berarti pasukan dua antara Ali maupun Muawiyah itu muslim, cuman berbeda dalam masalah ketika Muawiyah enggan tetap mau membaiat, akhirnya Ali menggunakan kekuatan untuk memaksa Muawiyah membawa pasukan Sam untuk menyerah dan membaiat Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sebetulnya terjadi pasukan perang Siffin itu. Tetapi perang Siffin itu perlu kita ketahui, banyak aktor-aktor di belakang yang juga punya peranan. Ini terbukti ketika Ali bin Abi Thalib memecat pimpinan panglima perang dia itu Ashtar. Rupanya mereka mengancam ketika pasukan Muawiyah ingin berdamai, mereka menuntut kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengangkat kembali Ashtar pimpinan panglima ini. Jika engkau tidak lakukan, kami akan lakukan engkau sanak nabika kama sanak Nabi Utsman. Kami akan lakukan padamu sebagaimana kami lakukan pada Utsman. Berarti dalam pasukan Ali itu ada mereka-mereka yang memang ingin membuat kekacauan sama kaum muslimin. Dan Ali sudah bersiap untuk menerima tawaran dari Muawiyah untuk berdamai. Dan diceritakan dalam kitab-kitab sejarah Bidayah Nihayat dan juga kitab-kitab lainnya, itu menceritakan di mana baik ketika peperangan selesai, itu kedua pasukan tidak pernah memilih-milih mayat siapa ini, mayat siapa ini, semuanya mayat ini ditemukan oleh mereka, semua mereka kubur, itu adalah saudara mereka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu fa'aslu bainahuma, jika ada dua kelompok Islam, orang Islam yang berperang, damaikan keduanya. Fa in baqat ihdahuma al-ukhra faqatil lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, jika salah satunya berbuat zalim terhadap kelompok yang lainnya, perangi yang zalim itu sampai dia mau kembali kepada jalan Allah. Nah ini yang harus kita nilai, bahwa tidak ada maksud-maksud buruk di antara mereka sebetulnya. Jika sahabat-sahabat saja terlibat dalam fitnah itu, bukan hanya antara Muawiyah dan Ali saja, banyak sahabat juga terlibat ya. Amr bin Ash, ya, Abu Musa Al-Asy'ari dan semacam, mereka adalah sahabat-sahabat yang senior. Tapi ijtihad mereka saat itu tidak ada seperti kita zamannya, media informasi yang bisa cross-check kebenaran berita ini. Dan para ulama menjelaskan banyak sekali berita yang simpang siur yang sampai ke Muawiyah, berita yang simpang siur sampai kepada Ali. Ini yang menyebabkan mereka jadinya semakin kisruh. Ya, nah ini, adanya namam, adanya pengadu domba. Demikian pula peristiwa terjadinya Perang Jamal. Perang Jamal ketika sudah sampai kesepakatan antara Aisyah dengan pasukan yang dikirim oleh Ali bin Thalib, bahwa Aisyah akan kembali ke Madinah, kemudian dan pasukan Ali bin Thalib tidak akan menghalangi mereka ya, dan tidak akan mengganggu mereka, dan akan kembali ke Kufah. Di tengah malam ketika mereka beristirahat, terjadi fitnah di mana kelompok yang tidak mau yang ingin memprovokasi terjadi kerusuhan ada di pasukan Ali bin Abi Thalib dan juga di bersama Aisyah. Mereka seakan-akan bertempur. Nah, ini mereka pancing terjadinya kerusuhan itu. Dan ini tidak kemungkinan juga seperti ini pula terjadi di pasukan Muawiyah, bahkan banyak sekali indikasi-indikasi demikian bahwa mereka tidak berkeinginan terjadinya perdamaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, terutama mereka-mereka yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Makanya mereka mengatakan, seandainya Muawiyah dan Ali bin Thalib ini berdamai, ini membahayakan buat kita. Ya, membahayakan buat kita. Makanya akhirnya mereka juga pernah mengancam Ali bin Abi Thalib, jika kamu tidak mau mengangkat kembali Ashtar, kami akan lakukan kepadamu sebagaimana kami lakukan pada Utsman. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami akan bacakan kembali beberapa pesan singkat yang telah masuk. Di antaranya adalah pesan singkat berikut ini. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, siapakah pemimpin Islam saat ini dalam kekhalifahan dan apakah umat Islam dapat bersatu, Ustaz? Terima kasih, itu saja Ustaz, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Safina, Maula Rasulullah menyebutkan khilafatun nubuwwah salasuna summal muluk. Dalam riwayat lain summa tilal mulku liman yasha. Pemerintahan yang membentuk kekhilafahan itu, khilafah kenabian adalah 30 tahun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islam akan dipimpin dalam bentuk kerajaan. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW menyebutkan satakunu khulafa fataktsur. Akan banyak khalifah-khalifah, akan semakin banyak. Artinya kekuasaan Islam akan memiliki pemimpin-pemimpin yang berbeda-beda. Nah, ini Rasulullah memberitakan tentang sunnah kauniyah. Secara syar'i orang Islam itu adalah sebaiknya di bawah satu kekuasaan. Tetapi irada kauniyah Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi dalam kenyataan yang mana Rasulullah telah menyebutkan bahwa umatnya akan tadi percabalah, akan dipimpin oleh banyak pemimpin-pemimpin, tadi satu nul khulafa fataktur kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Islam itu punya akan terpecah-pecah juga di sisi kepolitikan kekuasaan. Maka oleh itu hadis-hadis menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin, menurut taat kepada pemimpin yang di wilayah kita. Di masa para ulama-ulama yang lebih berkompeten dari ilmunya juga, Islam ini sudah mulai terpecah seperti di akhir kekuasaan Bani Umayyah. Dia ada di Andalus, kemudian ada di Baghdad atau di Irak, pasukan khilafah atau Abbasiyah. Ulama tidak pernah mengusulkan berupaya menyatukan kedua ini karena kemungkinan untuk itu tuh sulit, gitu maksudnya. Kemungkinan untuk kedua itu sulit karena masing-masing kekuasaan ingin bersekutu dengan kekuasaannya. Maka berjalanlah kekuasaan seperti itu. Orang yang ada di bawah kekuasaan Bani Umayyah saat itu yang ada di Andalus, ya, di bawah kekuasaan Burahman Madakhil, taat kepada mereka. Kaum musliminnya di bawah kekuasaan di Abbasiyah, taat kepada kekuasaan mereka. Dan ini banyak sekali kalau kita lihat hadis-hadis tentang fitan, perpecahan belahan di akhir umat, kemudian bagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada umat, seperti hadis Huzaifah, ya, menyebutkan tentang kondisi-kondisi pemimpin di akhir zaman, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk taat kepada para pemimpin yang menjadi pemimpin kita sendiri. Ya. Oleh sebab itu, apa yang ada sekarang adalah memang kondisi yang memang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Idealnya memang satu, tetapi kemungkinan untuk itu adalah sulit, ya, dan bahkan syibu mustahil. Maka pemimpin kaum muslimin itu adalah pemimpin di mana wilayahnya yang menjadi presiden di situ, itulah pemimpinnya. Dia wajib taat kepada pemimpin masing-masing. Ini yang disuruh oleh Rasulullah SAW dan hadis-hadis beliau, khususnya dalam kitab Al-Imarah dalam Sahih Muslim, ya, Tuti'ul Amir, banyak sekali pesan-pesan Rasulullah SAW ketika mengatakan sebenarnya hadis Huzaifah, nanti di akhir zaman akan terjadi begini-begini kata Rasulullah SAW. Ya, fama ta'murna ya Rasulullah, ya, akan datang pemimpin yang berhati setan dalam tubuh manusia, mereka tidak akan menjalankan sunnahku, walaih tadu bil huda, tidak menjalankan petunjukku kata Rasulullah SAW. Huzaifah bertanya, apa kamu Rasul, apa perintahmu kepada kami ya Rasulullah? Ya, apa lanubaizum bisayfi ya Rasulullah? Ada juga yang bertanya, tidakkah bolehkah kita untuk memerang mereka dengan pedang ya Rasulullah? Rasulullah melarang, tidak. Maka mukimu sholat selama mereka membiarkan kalian sholat atau mereka masih mereka masih sholat. Kemudian dalam Abu Huzaifah juga mengatakan, ya, kata Rasulullah SAW akan terjadi ini pepecah belahan yang banyak. Abu Huzaifah bertanya, bagaimana solusi saat itu? Tuti'ul Amir. Ya, talzam jamaatul muslimin wa imamahum, engkau tetap bersatu dalam persatuan kaum muslimin dan pemimpin mereka. Lalu Huzaifah bertanya lagi, kaifa, bagaimana nanti Rasulullah, illam takun jamaah wala amir, tidak ada jamaah juga, tidak ada. Kata Rasulullah, ta'tazil kal firqullah, engkau jauhi semua kelompok-kelompok yang ada itu, ya, walau anta unda ala asy syajaratin, walau engkau akan menggigit warak kayu. Jadi menghindari fitnah, ini yang dipintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz Barakallahu Fik, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup kita, Ustaz. Mohon ikhtitamnya, silakan. Terima kasih banyak atas keikutsertaan kebersamaan antum di pagi hari ini, ya, baik pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja. Semoga Allah SWT senantiasa berikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari agama yang mulia ini dan mengamalkannya serta tetap mempertahankannya, ya, dalam diri kita dan menyebarkan kepada masyarakat kita, agar kita benar-benar menjadi umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat pilihan sebagaimana janjian Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang keluarkan untuk tengah manusia, ya, tetapi kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebagai tonggak, sebagai alat untuk tidak rusaknya persatuan, agar tidak hilangnya kemuliaan yang telah Allah janjikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.